Hai guys, aku Mardeyong. Kamu tahu nggak kalau di antara dedaunan ada ulat sutra yang menghasilkan benang sutra yang lembut? Dan kelembutan yang sama sekarang ada di Royal Bisoclean Premium Series. Ini pelembut pakaian konsentrat pertama berbahan tumbuhan. Aku udah cobain dan aku suka banget wangi dan lembutnya. Royal Bisoclean Premium Series dilengkapi dengan 99% botanical fusion yang merawat dan menjaga pakaian tetap selembut sutra. Dan sun boosternya membuat pakaianku wangi seharian. Begitu halus, lembut, wangi lagi. Kamu semua harus coba ya. Ada yang Summer Lovin' dan Spring Blossom. Beli dua-duanya di toko terdekat kamu ya. Royal Bisoclean Premium Series, pelembut pakaian konsentrat pertama berbahan tumbuhan. Wangi dan lembutnya selembut sutra.